Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Para ikhwan dan akhwat, para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmatan yang begitu besar untuk kita duduk kembali belajar ilmu agama, memanfaatkan nikmat usia yang Allah berikan kepada kita, mempergunakan kesehatan kepada ibadah dan ketaatan. Sungguh ini nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Kemudian seperti biasa, kita akan melanjutkan kembali materi pembahasan, bahasan yang penting yaitu tauhid, memurnikan ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. Bab terakhir yang kita bahas adalah bab 39 tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan nama-nama dan sifat Allah dimasukkan ke dalam kitab tauhid karena dia berhubungan dengan rububiyah, perbuatan Allah. Hanya Allah yang maha sempurna dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, tidak ada yang semisal dengannya. Ketika orang mengingkari nama atau sifat Allah, berarti dia mengingkari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa merusak tauhidnya. Sekarang kita akan masuk kepada bab selanjutnya, bab nomor 40. Penulis tidak menyebutkan judul, tapi kalau kita lihat dari hadis-hadis yang beliau bawakan, maka bab 40 judulnya adalah menyandarkan nikmat kepada sebab. Menyandarkan nikmat kepada sebab. Ini adalah judul dari bab nomor 40. Bab nomor 40 ini mirip dengan pembahasan yang telah lalu, yaitu waktu kita membahas tentang orang-orang yang menyandarkan hujan kepada bintang. Kalau enggak salah bab 29 atau di buku antum beda, mungkin 29 atau 28 atau 30, menyandarkan hujan kepada bintang. Nah, pembahasan ini mirip dengan pembahasan itu. Inti dari pembahasan bab 40 dan beberapa bab nanti ke depan, 40, 41, 42, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, masuk juga 4-7. Jadi 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, sampai bab 49. Jadi intinya bab 40 sampai bab 49 dia pembahasan yang berkaitan dengan lafaz-lafaz yang terlarang. Lafaz-lafaz yang terlarang diucapkan. Karena lafaz-lafaz tersebut bisa mengandung kesyirikan. Jelas ya? 40 sampai 49 berarti 10 bab tentang lafaz-lafaz yang dilarang. Maka kita harus perhatikan benar-benar karena masalah lafaz ini sering kita gunakan. Lidah itu lebih banyak beraktivitas daripada tangan dan kaki. Saat tangan dan kaki kita diam, maka lidah kita itu bisa beraktivitas. Dengan memahami lafaz-lafaz yang terlarang ini, insya Allah kita akan lebih bisa untuk mengontrol lisan kita agar tidak mengucapkan sesuatu yang terlarang, apalagi yang menunjukkan kepada kesyirikan. Saya dipahami ya. Kasih kode di situ 40 sampai 49 tentang lafaz-lafaz yang terlarang. Bab 40, kita masuk bab 40. Menyandarkan nikmat kepada sebab. Langsung hadis yang pertama atau dalil yang pertama disebutkan oleh penulis. Al-Quran surat An-Nahl ayat 83. Quran surat An-Nahl ayat 83. Ya'rifuna ni'matallahi summa yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mengingkarinya. Apa maksud mengingkari di sini? Mengingkari di sini dua. Maksud mengingkari nikmat Allah di sini dua. Satu, tidak menyandar atau menyandarkannya kepada selain Allah. Menyandarkannya kepada selain Allah. Kalau bahasa Arabnya menisbatkan, menisbatkannya kepada selain Allah. Yang kedua, maksud dari mengingkari nikmat di situ adalah kufur, tidak mensyukuri nikmat, tidak bersyukur terhadap nikmat. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Itu kemudian mereka menisbatkannya kepada selain Allah, atau mereka tidak mensyukuri nikmat tersebut. Wa aktsaruhumul kafirun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah. Wa aktsaruhumul kafirun, kebanyakan mereka itu ingkar. Nah, kalau kita lihat di ayat ini, kebanyakan manusia itu ingkar. Kebanyakan manusia itu ingkar kepada nikmat Allah. Di sini harus menambah kehati-hatian kita bahwasanya kebanyakan manusia itu saat Allah beri nikmat maka mereka itu ingkar. Mungkin mereka ingkar dengan menisbatkannya kepada selain Allah. Mungkin juga mereka tidak bersyukur terhadap nikmat tersebut. Berarti ada dua poin di sini. Ada dua poin yang perlu kita pahami. Pertama, masalah menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Yang kedua, masalah mensyukuri nikmat. Ini harus kita pelajari dengan benar agar kita tidak salah dalam berucap. Titik-titik summa yungkiruna. Yungkiruna. Kemudian mereka mengingkarinya. Jadi mengingkari di situ maksudnya adalah satu, menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Kedua, tidak mensyukuri nikmat. Menyandarkan nikmat kepada selain Allah itu hukumnya ada tiga. Hukumnya ada tiga. Satu, syirik besar. Dua, syirik kecil. Ketiga, boleh. Syirik besar itu ada dua. Syirik besar itu ada dua. Satu, menyandarkan kepada sebab dan meyakini sebab itu yang berbuat di alam semesta. Contoh, bintang menurunkan hujan. Nah, ini kan pembahasan kemarin, bintang menurunkan hujan. Dia menjadi syirik besar, perhatikan di sini, menyandarkan nikmat itu kepada sebab dan meyakini sebab itu yang berbuat di alam semesta. Jadi misalnya hujan turun, hujan adalah nikmat. Kalau dia katakan bintang ini yang menurunkan hujan, bintang ini yang menurunkan hujan, jadi disandarkan sebenarnya gak ada hubungan, bukan lagi sebab lagi bintang itu, gak ada hubungan sama sekali. Dan dia yakini bahwasanya bintang itu yang berbuat di alam semesta, bintang itu yang menurunkan hujan. Atau ucapannya misalnya dia sembuh dari sakit, dia sadarkan kalau bukan karena dokter aku tidak akan sembuh, dokterlah yang menyembuhkanku. Nah, ini ada dua kemungkinan. Kalau kemungkinannya dia meyakini bahwasanya yang mendatangkan kesembuhan adalah dokter, tidak ada campur tangan Allah sama sekali, masuk di sini. Karena dia meyakini dokter itu yang seharusnya sebagai sebab, dia yang berbuat di alam semesta. Kita sukses dalam usaha misalnya. Aku sukses seperti ini karena aku lama berusaha, gigih karena hasil kerja kerasku selama ini. Kalau dia yakini betul-betul dia yang berbuat bisa mengatur alam semesta, ini syirik besar. Tapi biasanya keyakinan orang itu sebabnya ini karena aku belajar, tapi dia tetap meyakini Allah yang menentukan. Kalau itu syirik kecil. Intinya poinnya di sini, poinnya di sini. Sebab itu berbuat di alam semesta. Yang harusnya sebab, tapi dia yakini sebab itu berbuat di alam semesta. Yang kedua, dia menjadi syirik besar, menyandarkan kepada sebab yang tersembunyi yang tidak ada pengaruh apa-apa. Menyandarkan kepada sebab yang tersembunyi yang tidak terpengaruh apapun. Contoh, dia sakitnya lama, kemudian tiba-tiba sakitnya itu sembuh. Saat ditanya kenapa sakitnya sembuh, dia mengatakan sakitnya sembuh karena wali di dalam kuburan. Karena wali di dalam kuburan. Menyandarkan sebab kepada sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang tersembunyi yang tidak ada hubungannya, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Apa hubungan sakitnya sembuh dengan wali di dalam kubur? Tidak ada kan? Apa hubungan sakitnya sembuh dengan wali di dalam kubur? Tidak ada hubungan sama sekali. Maka ini masuk dalam kategori syirik besar. Ini harus dipahami, jangan sampai salah paham. Yang kedua adalah kategori syirik kecil. Dia juga dua. Satu, menyandarkan nikmat pada sebab sebab yang nampak tapi lupa kepada Allah. Menyandarkan nikmat kepada sebab yang nampak tapi lupa kepada Allah. Dia usaha dan usahanya sukses. Kenapa bisa sukses usahanya? Dia bilang, ini karena kerja kerasku selama ini. Ucapan karena kerja kerasku selama ini, kalau dia itu menyandarkannya kepada kerja keras dan dia lupa kepada Allah, dia lupa sama sekali kepada Allah, maka ini syirik kecil. Karena sebabnya zahir. Memang ada hubungan antara keberhasilan dan kerja keras. Ada hubungan sebenarnya. Tapi dia melupakan Allah. Nah, ini yang banyak. Ini yang banyak terjadi. Baik masalah dunia ataupun masalah akhirat. Kenapa bang? Habis nikah sebulan dah hamil bini. Oh iya, karena aku olahraga selama itu. Kalau dia mengatakan karena dia olahraga selama itu, giat olahraga itu kan makan bergizi, lalu punya anak. Kalau kemungkinannya dia itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu syirik kecil. Dan ini banyak terjadi. Terus yang benar bagaimana caranya? Caranya adalah, Nabi bang, tang sekarang usahanya beres, lancar, sebutin alhamdulillah. Pertama harus sebutin alhamdulillah dulu, baru disebutkan. Dulu aku pernah belajar gini, jatuh bangun, kemudian usahanya strateginya begini. Sebutkan dulu. Alhamdulillah. Makanya masalah menyandarkan. Jadi poinnya adalah, poin yang perlu kita perhatikan di sini adalah masalah menyandarkan. Masalah menyandarkan, kita sandarkan kesuksesan itu kepada sebab. Memang ada hubungan, ada enggak hubungan kesuksesan dengan sebab? Ada. Dia sembuh karena dokter. Ada enggak hubungan dokter dengan sebab? Dokter dengan kesembuhan? Ada. Ada hubungan, tapi karena dia sandarkan kepada sebab, ini yang masuk ke dalam kategori syirik kecil. Paham ya? Enggak boleh kita sandarkan kepada sebab dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyandarkan nikmat kepada sebab yang tidak terbukti secara syar'i atau ilmiah. Menyandarkan nikmat kepada sebab yang tidak terbukti secara syar'i atau ilmiah. Misalnya lah, anggap ada sebuah obat misalnya. Obat ini belum ada pembuktian secara ilmiah bahwasanya dia bisa menyembuhkan sakit ini. Ketika dia katakan dia sembuh karena obat ini, padahal obat ini tidak terbukti dia bisa menyebabkan kesembuhan. Paham ya? Gak terbukti dia menyebabkan kesembuhan, maka ini juga syirik kecil. Menyandarkan sebuah nikmat kepada sebab yang tidak terbukti baik secara syar'i ataupun secara pembuktian. Kalau secara syar'i kan gini contohnya. Dia misalnya kalau sakit dia minum habbatus sauda. Kenapa berobat dengan habbatus sauda? Karena habbatus sauda bisa menyembuhkan. Benar enggak ucapan habbatus sauda bisa menyembuhkan? Benar. Dia terbukti secara syar'i, ada dalilnya. Begitu juga dengan madu. Madu bisa menyembuhkan secara syar'i. Nah, adapun yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis, contohnya kalau sakit kepala minum obat ini dan itu sudah terbukti secara ilmiah, ini tidak masuk dalam hal ini. Intinya, kalau sebab itu tidak ada buktinya secara syar'i dan secara ilmiah, dia katakan sebagai sebab, ini masuk kategori syirik kecil. Paham ya? Contohnya, dia sakit. Kemudian sakit datang ke kawan-kawan punya keris, ditempelkan ke dengan keyakinan bisa sembuh. Nanti keris itu bisa mendatangkan kesembuhan. Kita tanya, apa hubungan keris dengan penyakit di dalam? Ada enggak hubungannya? Secara syar'i ada enggak dalil dari Al-Qur'an dan sunnah keris bisa menyembuhkan? Enggak ada. Secara penelitian ilmiah ada enggak? Juga enggak ada. Ketika dia katakan keris bisa menyembuhkan, berarti dia menyandarkan sebuah kesembuhan dengan sebab yang tidak terbukti baik secara syar'i dan ilmiah. Bisa paham ya? Ini juga kategori syirik kecil. Kemudian yang ketiga, yang boleh. Nah, yang boleh ini bagaimana? Yang boleh ada dua kalau nggak salah juga. Ah, yang boleh itu ada dua. Satu, menyebut sebab hanya sekedar menghabarkan atau cerita. Yang kedua, menyandarkan kepada Allah, baru kepada sebab. Menyandarkan kepada sebab yang boleh. Pertama, kalau kita menyebut sebab itu cuma sekedar cerita, memberitakan, ngasih tahu kepada orang lain, bukan menyandarkan sebab. Seperti contohnya Nabi pernah mengucapkan sebuah ucapan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karenaku, pastilah Abu Thalib itu berada di kerak neraka yang paling jauh. Kalau bukan karenaku, pasti Abu Thalib berada di kerak neraka yang paling bawah. Ucapan Nabi itu menyandarkan nikmat kepada selain Allah atau cerita? Cerita. Cuma sekedar mengabarkan cerita saja. Atau dia usaha, kemudian dia bercerita, dulu aku pernah begini, kemudian aku jalankan usaha ini, strateginya begini, waktunya begini, pemasarannya begini. Sekedar cerita, bukan menyandarkan nikmat. Paham ya? Hanya cerita, bukan menyandarkan nikmat ini datang dari sebab. Nah, kalau sekedar cerita, maka ini boleh. Makanya kita harus belajar perinciannya. Dan banyak orang yang terjerumusnya kan ke sini dia. Ketika dia sembuh, dia katakan, kalau enggak ada dokter ini, aku enggak akan sembuh. Nah, ini sudah menyandarkan nikmat kepada selain Allah, syirik. Yang ini banyak. Kalau bukan karena aku belajar di sini, pasti usahaku ini akan mampet terus, macet terus. Nah, ini menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Agar kita tidak terjerumus ke dalam ini, maka kita pahami benar-benar babnya. Jadi yang boleh adalah ketika sekedar mengkabarkan berita saja, berita. Kita enggak lagi menyandarkan. Beda, mun di sini menyandarkan. Kalau di sini sekedar berita, cerita, ngasih tahu orang. Hujan turun pada bulan Oktober. Kita enggak menisbatkan hujan turun pada bulan Oktober, kita kasih tahu saja. Hujan turun pada bulan Oktober. Itu ngasih tahu, cerita, memberitakan, bukan menisbatkan hujan kepada Oktober. Kalau kita bilang Oktober yang menurunkan hujan, nah ini babnya lain. Yang kedua, menyandarkan kepada Allah baru kepada sebab. Alhamdulillah sekarang sakitmu sembuh, kira-kira apa kiatnya masih gitu. Pertama, semuanya adalah nikmat dan pertolongan dari Allah. Paham? Yang kedua, barulah aku melakukan ini, berobat ke sini, pantangannya ini, nah ini yang boleh. Jadi pertama kita sebutkan, semuanya nikmat, pertolongan, bantuan dari Allah, baru ceritakan sebab-sebabnya, nah ini yang boleh. Jadi kita alhamdulillah, ketika kita sudah belajar, maka kita bisa selamat dari ucapan kesyirikan. Ini yang penting. Kemudian yang kedua adalah masalah bersyukur terhadap nikmat. Bersyukur terhadap nikmat, inilah kewajiban kita ketika kita mendapat nikmat. Kewajiban kita adalah ketika mendapat nikmat bersyukur. Nah, bersyukur di sini ada tiga. Ada tiga. Satu, bil qalbi. Yang kedua, bil lisan. Yang ketiga, bil jawarih. Bersyukur terhadap nikmat Allah itu dengan tiga hal. Biar kita tidak termasuk larangan dalam ayat ini. Ayat ini mengatakan mereka mengetahui nikmat Allah kemudian yungkirunaha. Kemudian mereka kufur terhadap nikmat itu. Kapan? Ketika tidak mensyukuri nikmat Allah. Terus bagaimana bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala? Mensyukuri nikmat Allah harus ada tiga-tiganya, tiga rukun. Tidak boleh kurang, harus tiga-tiganya. Pertama, bil qalbi. Bil qalbi menyandarkan nikmat sepenuhnya adalah dari Allah. Menyandarkan nikmat sepenuhnya adalah dari Allah. Nah, ini yang masuk pembahasan ini. Bersyukur kita dengan hati agar kita tidak terjerumus ke dalam dua hal ini, syirik besar dan syirik kecil. Letaknya di mana? Hati seseorang ketika dapat nikmat digantungkan kepada siapa? Kalau dia bergantung kepada sebab, dia tidak bersyukur dengan hatinya. Jadi ada hubungan antara bersyukur dengan hati dengan pembahasan ini. Intinya hati kita dulu. Ketika nikmat apapun, kan ayatnya mengatakan, "Fama bikum min ni'matin, fama bikum min ni'matin." Fa min Allah. Ini ayat Al-Qur'an. Allah mengatakan, apapun nikmat yang ada kepada kalian, apapun nikmatnya, apapun semuanya, fa min Allah, maka semua dari Allah. Semua nikmat apapun yang ada di tubuh kita, keluarga kita, usaha kita, semua nikmat yang kita punya, sejatinya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita bersyukur dengan tiga rukun, enggak boleh kurang, harus tiga-tiganya. Jadi pertama, hati kita didik dulu hati kita. Nikmat apapun yang kita dapat, alhamdulillah, semuanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu mau cerita, silakan cerita. Yang penting hati kita tanamkan dulu, semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada dua hal. Satu, mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, menceritakan. Bersyukur dengan lisan itu ada dua. Satu, kita katakan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Intinya ucapan-ucapan syukur. Yang kedua, menceritakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat-nikmat Rabbmu, maka ceritakanlah. Kabarkanlah sebagai bentuk syukur. Kita menceritakan nikmat ini untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti pamer. Ayat itu bukan nyuruh kita pamer. Ceritakan nikmat itu kepada orang terdekat dan orang yang tidak hasad kepada kita. Itu dua hal, bersyukur dengan lisan. Yang ketiga, bersyukur dengan anggota badan. Seluruh anggota badan kita. Caranya bagaimana? Tidak menggunakan nikmat untuk maksiat. Tidak menggunakan nikmat untuk maksiat. Ini cara bersyukur. Jadi seseorang disebut bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah yang banyak ini kalau terpenuhi tiga-tiganya. Gak boleh kurang, harus tiga-tiganya. Pertama, dia harus meyakini dalam hati semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita bisa berhasil, semuanya juga Allah yang beri nikmat. Yang kedua, kita katakan alhamdulillah, kita ceritakan kepada orang-orang terdekat yang tidak hasad kepada kita. Yang ketiga adalah tidak boleh menggunakan nikmat untuk maksiat. Kalau digunakan untuk maksiat, untuk pembangkangan, meninggalkan perintah, menerjang larangan Allah, maka itu tidak bersyukur. Nah, sekarang kita balik lagi kepada masalah sebab. Masalah sebab. Kenapa kita itu dilarang menyandarkan nikmat kepada sebab? Kan sebenarnya ada hubungan secara zahir, ya enggak? Contoh, kita makan nasi. Kemudian kita katakan kalau enggak ada petani, kita enggak bisa makan nasi. Ada enggak hubungan petani dengan nasi yang kita makan? Ada enggak? Kalau enggak ada petani, kita enggak makan nasi. Karena petani kita bisa makan nasi. Ada enggak hubungannya? Ada enggak hubungannya? Ada hubungannya. Tapi kenapa itu dilarang? Nah, penjabarannya begini. Petani itu nasinya bisa kita makan, itu adalah terjadi proses sebab akibat yang sangat panjang. Kita bisa makan nasi, itu terjadi proses sebab akibat yang sangat panjang sekali. Pertama, petani harus menanam. Ketika dia menanam dan bisa tumbuh, Allah kehendaki. Kalau Allah tidak kehendaki tumbuh, dia mati sejak awal. Ketika dia menanam, kan harus dikasih pupuk, ya enggak? Kerjasama dengan pabrik pupuk. Kalau Allah enggak bantu pabrik pupuk, pupuk enggak ada. Paham ya? Orang yang buat pupuk harus punya ilmu. Kalau dia enggak punya ilmu, enggak bisa buat pupuk. Dia punya ilmu karena Allah yang beri otak. Paham ya? Itu rangkaian sebab akibat yang sangat panjang, sehingga akhirnya sampailah nasi. Ketika nasi itu sampai kepada kita, kita harus masak. Masak butuh gas. Kita perlu lagi orang apa? Minyak bumi. Ya enggak? Pertambangan bumi yang buat gas gini. Kemudian pakai kompor. Perlu lagi pabrik kompor. Kalau Allah enggak sediakan pabrik kompor. Jadi kita bisa makan itu sebenarnya rangkaian sebab akibat yang sangat banyak. Nah, semua sebab itu bisa sukses sampai akhir itu menentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita katakan kita bisa makan karena petani, petani salah satu unsur saja. Salah satu unsur. Kalau Allah buang pabrik pupuk, enggak ada pupuk apapun, enggak bisa itu tumbuh beras-berasnya petani. Makanya ketika kita sandarkan sebuah nikmat kepada sebab, ini adalah syirik. Kenapa? Karena yang berbuat di alam semesta itu Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sifatnya bisa terjadi, bisa tidak. Sebab itu bisa terjadi, bisa tidak. Dan sebab itu sifatnya memiliki penghalang-penghalang yang bisa menghalanginya. Nah, siapa yang menghilangkan penghalang-penghalang sebab itu bisa terjadi? Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun sekarang kita berpikirnya harus lebih luas. Ketika kita mendapatkan nikmat, maka kita bayangkan nikmat ini sampai ke kita itu melalui proses yang sangat panjang dan rumit. Hilang saja satu unsurnya, nikmat itu enggak sampai ke kita. Nah, makanya kita mengatakan alhamdulillah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang mengizinkan semua proses itu bisa terjadi sampai akhir. Inilah alasan kenapa menyandarkan nikmat kepada sebab itu terlarang, bisa menjadi syirik besar dan bisa menjadi syirik kecil. Kemudian kita lanjutkan. Penulis membawakan tafsir dari ayat ini. Tiga ucapan ulama yang menafsirkan ayat ini. Pertama, huwa qaulur rajuli, yaitu ucapan Mujahid. Mujahid menafsirkan ayat itu ucapan seseorang, yaitu hadza mali waristuhu an abai. Hartaku ini aku dapatkan dari nenek moyangku. Hartaku ini aku dapatkan warisan nenek moyangku. Jadi Mujahid menafsirkan ini, orang yang mengingkari nikmat Allah adalah seperti ucapan seorang laki-laki yang mengatakan, dari mana hartamu ini? Dia mengatakan, hartaku ini dari nenek moyangku yang aku wariskan. Ada gak hubungannya harta dengan warisan? Ada. Dan ini contoh orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia menyandarkan nikmat harta yang dia punya itu disandarkan kepada warisan nenek moyangnya, tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa warisan itu bisa sampai kepada dia, pertanyaannya? Kalau Allah tidak mengizinkan enggak sampai warisan itu. Karena Allah mengizinkan sampai, tetapi dia langsung menisbatkan kepada sebab. Di sini letak permasalahannya. Makanya kita hati-hati dalam masalah ini, karena pembahasan ini sangat banyak menggelincirkan orang dalam kesalahan. Menisbatkan nikmat itu kepada sebab ini terlarang. Ini contoh pertama. Dan ini hukumnya syirik kecil. Ini contoh ini, ucapan Mujahid, ini syirik kecil. Tatkala dia mengatakan, hartaku ini dari nenek moyang, warisan, hartaku ini dari usahaku, hartaku ini dari bisnisku, hartaku ini dari itu, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, ini ucapan syirik kecil. Silakan dijabarkan sendiri dengan contoh-contoh yang lain. Kemudian tafsir yang kedua, yaitu tafsir dari Aun bin Abdullah. Seperti orang yang mengatakan, laula fulan lam yakun kada. Kalau bukan karena si fulan, maka ini tidak akan bisa terjadi. Perhatikan ya, kalau bukan karena si fulan, ini tidak akan terjadi. Misalnya, seorang anak kecil jatuh ke dalam telaga atau sungai. Kemudian ada orang lewat, langsung dia terjun menyelamatkan anak kecil itu. Namanya si Ibrahim. Kalau bukan karena Ibrahim, mati bekat ciki. Nah, itu contoh. Ini contoh kata ulama ini. Kalau bukan karena Ibrahim, mati bekat ciki. Sering enggak kita mengucapkannya? Sering. Sebenarnya nikmat dia bisa selamat itu rangkaian nikmat-nikmat yang banyak. Kenapa dia bisa selamat itu? Proses rangkaian nikmat apa sebab-sebabnya itu panjang sekali sehingga akhirnya dia bisa selamat. Nah, ini contoh kasus orang yang menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau kepada sebab, ini syirik kecil. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar dia harus memuji Allah dulu. Alhamdulillah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada laki-laki yang menolongnya, begitu ucapannya. Harus kita sandarkan dulu kepada Allah. Kemudian tafsiran yang ketiga dari Ibnu Qutaibah. Seperti orang yang mengatakan, katanya, hadza bi syafa'ati alihatina. Ini kami dapatkan karena pertolongan berhala-berhala kami. Nah, ini lebih parah lagi. Ini lebih parah lagi, menyandarkan nikmat kepada berhala-berhala, ini jelas syirik besar. Ini jelas syirik besar. Itu dalil yang pertama. pembahasan kita. Kemudian ucapan yang kedua, penulis menukil ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini ucapan beliau ini menjelaskan hadis yang telah lalu ketika membahas bab menyandarkan hujan kepada bintang. Kemarin kita pernah membaca menyandarkan hujan kepada bintang yang tadi Anda sebutkan barusan tuh. Bab 29, 28 atau 30 karena bukunya beda. Kemudian menyandarkan hujan kepada bintang, nah, beliau menjelaskannya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini, Abul Abbas adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kunyahnya Abul Abbas. Allah Ta'ala qala, Allah mengatakan, Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Hambaku itu beriman kepadaku dan ada yang kafir. Yadhummu subhanahu man yudhifu in'amahu ila ghairihi. Yaitu orang yang beriman adalah yang mengatakan Allah lah yang menurunkan hujan. Dan orang yang kafir kepada Allah yang mengatakan bintang-bintang inilah yang menurunkan hujan. Ingat pembahasan kemarin. Kalau dia mengatakan Allah yang menurunkan hujan, maka dia beriman kepada Allah. Kalau dia mengatakan hujan yang menurunkan bintang yang menurunkan hujan, maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yadhummu subhanahu man yudhifu in'amahu. Allah mencela orang-orang yang menyandarkan nikmat-nikmat Allah. Allah memberikan nikmat kepadanya, dia sandarkan ila ghairihi, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menurunkan hujan, dia nisbatkan kepada selain Allah, hujan turun karena bintang ini. Tidak dia sandarkan hujan turun karena Allah yang menurunkan. Aku sembuh karena Allah yang menyembuhkan. Aku sukses karena Allah yang menolong. Harusnya begitu, tapi dia sandarkan kepada selain Allah. Wa yusyriku bihi, dan dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'du salafi, sebagian ulama salaf mengatakan, huwa kaqaulihim, sebagaimana ucapan mereka, kanatir ruh thayyibatan wal mallahu hadikon, angin saat itu bagus dan nakhodanya itu hadik, sangat bagus lah juga sama intinya. Angin sangat bagus dan nakhodanya itu sangat mahir, sangat pandai. Jadi ketika dia berlayar mencari ikan atau berlayar di lautan, kena angin, setelah dia sampai selesai berlayar, dia pun balik ke daratan kembali. Saat dia balik ke daratan, kenapa bisa sampai ke daratan dengan selamat? Dia mengatakan karena angin lagi bagus dan nakhodanya pun bagus. Ada gak hubungan angin yang bagus dan nakhoda yang bagus dia selamat? Ada hubungan, itu hubungan sebab akibat. Tapi kenapa terlarang? Kenapa terlarang di sini? Nah, karena dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini poin yang harus kita perhatikan, menisbatkan nikmat kepada selain Allah itu terlarang kalau kita lupa kepada Allah. Makanya setiap nikmat yang kita dapatkan, kita harus sandarkan kepada Allah dulu, alhamdulillah ini semua karena Allah Subhanahu wa taala, baru kita sebutkan sebab-sebabnya. Kemudian wa nahwi dzalika mimma huwa jarin ala alsinatin katsirin, dan ucapan-ucapan yang serupa yang banyak diucapkan oleh manusia, dan ucapan-ucapan yang serupa yang banyak diucapkan oleh manusia. Jadi Syekhul Islam mengatakan masalah ini banyak manusia yang terjatuh ke dalam kesalahan menisbatkan nikmat itu kepada sebab. Jadi perhatikan poinnya adalah tidak boleh kita menisbatkan nikmat kepada sebab kalau kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi caranya dengan kita sebut dulu semuanya nikmat Allah, baru boleh kita jelaskan sebab-sebab kenapa nikmat itu kita dapatkan. Qobol azan dulu, nanti kita lanjutkan setelah azan. Allah Jadi intinya bab 40 adalah pembahasan tentang ucapan yang terlarang, yaitu menyandarkan sebab itu, menyandarkan nikmat yang kita dapat kepada sebab. Bagaimana agar tidak terlarang? Tadi caranya adalah dengan kita menyebut dulu bahwasanya nikmat itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, baru kita menyebutkan sebab-sebabnya. Begitu juga kita menyandarkan kepada sebab tidak terlarang kalau kita hanya menceritakan atau mengabarkan tentang sebab-sebab tersebut, bukan menisbatkan atau menyandarkan. Kalau menisbatkan atau menyandarkan, ini harus disandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hal yang perlu kita pahami tentang masalah sebab. Sebab itu hakikat sebab. Kalau bahasa kita, hakikat dari sebab. Hakikat dari sebab itu ada tiga. Pertama, sebab itu bisa terjadi kalau Allah mengizinkan. Sebab itu bisa terjadi kalau Allah mengizinkan. Yang kedua, sebab itu terkadang tidak memiliki pengaruh apa-apa. Sebab itu terkadang tidak memiliki pengaruh apa-apa. Seperti obat, dikasih obat, tapi ternyata obatnya tidak berpengaruh. Tidak semua sebab itu memiliki pengaruh. Terkadang sebab itu tidak memiliki pengaruh apa-apa. Contoh ketika Nabi Ibrahim itu dilempar ke dalam api, harusnya api bisa membakar, Ternyata Nabi Ibrahim yang dilempar tidak terbakar. Nah itu bukti bahwasanya sebab itu kadang tidak memiliki pengaruh apa-apa. Kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sebab itu memiliki penghalang-penghalang. Sebab itu memiliki penghalang-penghalang. Memang hukum asalnya sebab itu bisa menentukan ada hubungannya dengan akibat, tapi sebab itu memiliki penghalang-penghalang. Nah, dari tiga unsur ini pahamlah kita. Pertama, sebab itu bisa terjadi kalau Allah itu takdirkan. Yang kedua, sebab itu kadang-kadang tidak berpengaruh. Dia bisa berpengaruh kalau Allah juga yang mentakdirkan. Yang ketiga, sebab itu memiliki penghalang-penghalang. Kalau Allah biarkan penghalang itu, sebab itu juga tidak berfungsi. Makanya ketika kita nisbatkan sebuah nikmat yang kita dapat kepada sebab, ini kesalahan. Sebab tidak semuanya sebab-sebab itu bisa terwujud. Terwujudnya sebab itu semuanya karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya Allah yang mentakdirkan. Makanya sikap kita adalah sandarkan dulu nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita sandarkan kepada sebab-sebab tersebut. Nah, tadi Ana menyebutkan ada di antara hal yang dibolehkan tadi adalah sekedar cerita tentang sebab. Dan ini memiliki dalil. Dalil pertama adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibunda Aisyah. Laula hadasatu ahdi qaumika bil kufri la naqattul ka'bata wa la ja'altuha ala asasi Ibrahim. Kalaulah bukan karena kaummu baru masuk Islam. Kalau bukan karena kaummu baru masuk Islam, pasti aku akan hancurkan Ka'bah dan aku buat seperti pondasi Nabi Ibrahim. Nabi menyandarkan kalau bukan karena kaummu masuk Islam, itu menyandarkan nikmat atau bukan? Ada nikmat yang disandarkan enggak? Enggak ada, ini cuma cerita. Nabi cuma mengabarkan saja, kalau bukan karena kaummu baru masuk Islam, pasti aku rubuhkan Ka'bah. Sekedar cerita, bukan menyandarkan nikmat. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua, yaitu kasusnya Bani Israel. Rasul pernah mengatakan, laula Bani Israel lam yakhnazil lahmu. Kalau bukan karena Bani Israel, maka daging tidak akan pernah membusuk. Kalau bukan karena Bani Israel, maka daging tidak akan pernah membusuk. Ini cuma sekedar berita saja. Nabi memberitakan, tidak menyandarkan nikmat. Yang ketiga, contohnya adalah ucapan Nabi tentang tadi pamannya Abu Thalib. Laula ana lakana fiddarkil asfali minan nar. Kalau bukan karena aku, pasti Abu Thalib itu di dalam neraka jahanam yang paling bawah. Ini juga bukan menyandarkan nikmat, tapi sekedar memberitakan. Sehingga kesimpulannya adalah, kenapa sampai masalah ucapan saja dijaga? Intinya Islam itu ingin menjaga agar tauhid kita itu tetap murni, tidak terkotori oleh noda-noda syirik sekecil apapun. Bahkan ucapan yang kita ucapkan pun harus kita jaga, harus kita tata. Kenapa? Nanti kalau sudah terbiasa disandarkan nikmat kepada selain Allah, tauhidnya akan rusak. Dia lupa kepada Allah. Makanya ahli tauhid itu orang yang selalu menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun nikmat yang kita dapat, ingatlah Allah, semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang terakhir adalah adapun keburukan, kan kadang-kadang kita dapat keburukan ya. Keburukan itu yang mentakdirkannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak boleh kita sandarkan kepada Allah. Ini poin penting. Keburukan itu yang mentakdirkan Allah. Karena itu bagian iman dari takdir. Tapi enggak boleh kita sandarkan keburukan kepada Allah. Itu bab adab. Contohnya Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fa huwa yasfid. Jika aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Jika aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Ucapan Nabi Ibrahim, jika aku sakit, keburukan disandarkan kepada dirinya sendiri. Fa huwa yasfini, dia yang menyembuhkan. Saat menyembuhkan kan kebaikan, disandarkan kepada Allah. Paham ya? Itu bab adab saja. Ketika kita dapat musibah, enggak boleh kita katakan Allah yang memberi musibah, enggak boleh. Tapi keyakinan kita Allah yang menurunkan musibah, sandarkanlah musibah ini karena dosaku. Pahamnya ini bab adab. Nah, inilah detailnya penjelasan ulama-ulama kita untuk menjaga akidah kita agar tidak menyimpang, sehingga kita betul-betul murni menjadi hamba Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah bisa belajar kita bertauhid, dan kita terus berdoa agar kita bisa betul-betul memurnikan ibadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Juga pesan ana sampaikan kepada keluarga kita masalah-masalah yang penting ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.